Mitra bisnis, aksi pengerusakan oleh buruh sebuah perusahaan di Batam beberapa waktu lalu mungkin bisa menjadi contoh betapa rentannya hubungan industrial di Indonesia dari konflik. Dalam hubungan buruh dengan pengusaha, sepertinya selalu saja ada benih masalah yang tak pernah teratasi. Ada yang menyebut pemerintah berperan dalam menciptakan benih konflik tersebut melalui sejumlah regulasi yang dibuat. Hal terbaru adalah rencana Menaker yang akan merevisi aturan tentang tenaga outsourcing yang sama-sama mendapat protes buruh dan pengusaha. Mengapa hubungan pengusaha dan buruh sepertinya sulit untuk selaras? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Plastik, Budi Susanto. Pak Budi, bagaimana komentar Anda? Sebetulnya kalau Batam itu, ya banyak hal yang Anda sampaikan itu sebetulnya memang benar, tapi kalau kembali ke masalah lapangan pekerjaan, karena ini sebetulnya yang menjadi masalah adalah ekonomi kita ini tidak cukup baik untuk perusahaan itu beroperasi secara maksimal, artinya marginnya juga cukup baik, kemudian juga bisa membayar atau memberikan kompensasi kepada pegawainya secara baik, sedangkan dari karyawannya merasa bahwa beban hidup mereka itu makin berat, sehingga mereka merasakan bahwa kita diperlakukan secara tidak adil. Jadi masalah mendasar adalah situasi ekonomi Indonesia ya Pak? Kalau kita lihat dari musababnya adalah harusnya ekonomi nasional akan lebih baik sehingga para pengusaha itu bisa menghasilkan keuntungan lebih baik dan mempunyai kemampuan untuk membayar karyawannya. Dan karyawannya juga misalnya adalah para pekerjaan yang banyak, dia tidak harus tergantung kepada di mana sekarang mereka bekerja. Jadi mereka punya peluang lebih baik untuk mencari lapangan pekerjaan lain kalau ekonominya itu berkembang, sehingga banyak kegiatan usaha yang berkembang, sehingga penciptaan lapangan pekerjaannya itu akan lebih banyak. Sehingga kalau pindah, mereka pasti akan mencari yang dengan kondisi yang lebih baik. Jadi betul akar musababnya adalah memang ekonomi kita harus tumbuh secara berkembang. Kalau tidak, stres-stres seperti ini akan banyak terjadi, baik yang kemudian pecah seperti di Batam itu, ataupun yang diam-diam aja tapi mereka menahan penderitaan gitu. Pak, Menaker berencana merevisi aturan tentang outsourcing karena jadi salah satu sumber penyebab masalah, Pak. Ya, memang sebaiknya memang ada satu perundang-undangan yang lebih baik. Jadi misalnya seperti outsourcing itu, ada dua hal mengenai outsourcing itu. Pemahaman outsourcing itu seperti diperminyakan gitu. Itu memang nggak baik di mana mereka itu bekerja berdasarkan kontrak yang bekerja hanya pada waktu 2 tahun misalnya, kemudian setelahnya kemudian mereka tidak jelas. Nah itu juga perlu dijelaskan mana yang definisi outsourcing itu adalah kemungkinan ada satu perusahaan yang dia memberikan jasa pada perusahaan lain, itu yang disebut outsourcing, sedangkan pegawai yang berjasa itu sebetulnya tidak temporary bekerja untuk perusahaannya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperjelas dan dipertegas. Jadi memang kompleks, jadi nggak bisa kita bilang satu hal itu adalah penyebab daripada keresahan itu, saya pikir. Demikian Budi Susanto dan saya, Rizal Andika.